cerita indah yang pernah singgah, terkikis amarah dan ambisi dunia. Berpalinglah hai temanku, seiring putaran waktu, kita tak berkilau lagi cerita dulu. Awalnya, arahnya, kita tentukan lagi akhir dari cerita. Sebaik bersama mulai hari, sehari yang lebih cerah.